PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBF Radioku Inspirasi Spirit Hati. Religi Inspirasi Motivasi KCBR Radio Ku Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah Program Kajian Bersama Bunda Yahya menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak pernah berhenti sesaat pun. Salawat dan salam tak lupa pula kita tujukan keribaan besar Nabi kita, teladan kita, idola kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selalu tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat semua, kita jumpa kembali di Radio Ku 98,5 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati dalam satu program yang kita nanti-nanti di setiap Selasa pagi, Benang Merah. Dan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan ketaatan dan kebaikan. Dan bagi sahabat semua yang sedang mendapatkan satu ujian ataupun musibah, semoga itu semua akan menjadi sebab diangkat derajat dan kemuliaan sahabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, seperti biasa di setiap Selasa pagi Benang Merah kita akan membahas satu tema khusus yang mana kita mengingat satu bulan-bulan dalam Islam tentang keutamaan dan peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalamnya. Dan sekarang kita memasuki Jumadil Akhir yang mana sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Rajab. Nah, pada kesempatan kali ini kita angkat satu tema yaitu bulan Rajab, tentang apa keutamaan dan peristiwa-peristiwa besar dan penting apa saja yang sejatinya kita sebagai seorang Muslim harus mengetahuinya untuk mengingatkan kembali satu peristiwa terpenting yang insya Allah mudah-mudahan kita pun akan meningkatkan ketaatan kita dan menambah terus kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan tertentu tersebut, yaitu salah satunya bulan Rajab. Sahabat, alhamdulillah Buya, guru kita tercinta semua, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesabaran dan ketaatan kepada beliau untuk terus membimbing kita, mengajarkan kita tentang keilmuan-keilmuan yang mana kita pun akan diberikan kemudahan untuk terus mengamalkan dalam setiap waktu. Sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita pun ditemani oleh satu ustaz juga, yaitu Ustaz Rifki Fauji, yang sudah hadir pula di tengah-tengah kita semuanya. Baiklah sahabat semua, kita sapa terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat yang sedang menikmati via streaming, yaitu di Radio Streaming Alif Lampung, ada Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Kalimantan Selatan, Radio Mamba Usolihin 107,7 Gresik, Radio Mamba Usolihin 107,9 Blitar, dan Radio Wadi 102 FM. Baiklah sahabat semua, kita langsung sapa guru kita tercinta Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Doa para pendengar semuanya. Semoga para pendengar dimanapun berada, baik yang ada di Cirebon atau di kota-kota lain yang merelay, semoga senantiasa diberi oleh Allah bimbingan, hidayah, kesehatan, ketetapan iman, kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Amin. Selanjutnya kita sapa juga Ustaz Rifki Fauzi yang akan menemani kita juga sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukhair Ustaz. Alhamdulillah bukhair. Sudah lama enggak ketemu dengan Ustaz. Selalu baik aja Ustaz. Alhamdulillah sehat. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baiklah sahabat semua, dan kami ingin informasikan untuk sahabat agar selalu stay dengan radioku, yaitu via berbagai media, via streaming di www.buyayahya.org atau di www.radiokuonline.com. Dan untuk sahabat pengguna BlackBerry juga, dengan aplikasi Nux Radionya, pilih Radio Jawa Barat, pilih logo atau ikon Radioku 98,5 FM Cirebon atau Radioku Cirebon. Dan kita pun sedang online di Yahoo Messenger kita dengan ID radio_qu@yahoo.com. Baiklah sahabat semua, kita langsung saja simak uraian yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Bu Yahya tentang bulan Rajab, baik itu keutamaan dan peristiwa-peristiwa penting di dalamnya. Mangga Uya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur. Yang semoga umur yang diberikan kepada kita, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, benar-benar menjadi waktu yang bermanfaat penuh dengan ibadah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu kita mengingatkan beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang mukmin. Memang itu bukan sebuah kewajiban, akan tapi alangkah baiknya untuk mensyukuri nikmat waktu, nikmat umur, nikmat usia. Kita perbanyak ibadah-ibadah kita, tentunya di antara ibadah yang sudah Anda semua lakukan, mulai dari puasa Senin Kemis, mulai dari puasa Daud dan yang lainnya, termasuk ibadah-ibadah sholat malam, kemudian sholat duha, ada yang perlu barangkali ini adalah tambahannya. Dan mungkin ini kalau tidak salah pernah juga dibahas pada Benang Merah beberapa waktu yang lalu, mungkin akan tapi perlu diulang kembali secara khusus lagi, agar semakin terasa bahwasanya ada keutamaan-keutamaan amal-amal yang perlu untuk kita lakukan di bulan Rajab. Amal-amal yang bisa kita kerjakan untuk melengkapi, untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan kita demi kelak bekal kita di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini khususnya, sebetulnya ya semua orang pada sudah tahu, apalagi yang sudah akrab dengan kitab Ihya'nya Imam Ghazali rahimahullah taala. Akan tetapi memang yang namanya fitnah selalu saja muncul, bahwa ada orang yang dengan keras yang membid'ahkan puasa di bulan Rajab. Sementara yang membid'ahkan puasa di bulan Rajab adalah tidak ada sandaran dari ulama ataupun kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru kebalikannya, yang membid'ahkan puasa Rajab adalah ahli bid'ah. Karena sudah jelas, kalau kita jumhur Imam Malik saja, Imam Abu Hanifah, jadi di sini oleh perbedaan ulama sebelum kita mendatangkan dalil-dalilnya. Yang jelas bulan Rajab adalah bulan haram. Bulan ada termasuk haram, masuk bulan haram ya, bulan haram itu ada 4 ya. Di antaranya adalah Rajab. Kemudian setelah itu adalah Shawwal, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi Rajab ini adalah termasuk bulan haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan peperangan di situ, dan masih banyak keutamaan bulan Rajab. Tapi kami hanya akan membahas masalah puasa ya, karena ini sudah menjadi tradisi di sebagian orang. Hanya memang ada, ini yang harus diperhatikan banyak, di seputar puasa bulan Rajab, hadis-hadis palsu yang sering dikumandangkan oleh para ustaz yang senang puasa bulan Rajab. Maka kita harus hindarkan. Jadi tidak, jangan sampai kita membawa hadis-hadis palsu. Karena membawa hadis palsu biarpun untuk memacu ibadah hukumnya haram dan dosa, karena itu diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alaihim fa'ambitan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan tentang keutamaan-keutamaan Rajab itu banyak riwayat-riwayat batil, riwayat-riwayat palsu. Akan tapi bukan berarti tidak ada yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab. Baik, kita akan berbicara tentang pendapat para ulama terdahulu. Bahwasanya dalam hal ini memang terbagi dua pendapat. Akan tadi dua pendapat ini bukan sekeras yang selama ini kita temukan di lapangan sampai membid'ahkan, memfasikkan dan yang lainnya. Iya. Jumhur ulama, kebanyakan ulama dari madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan Imam Syafi'i dan Imam Malik, mereka mengatakan bahwa disunatkan puasa bulan Rajab semuanya. Dan ini juga riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun riwayat lain dari Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu pendapat yang kedua, makruh mengkhususkan bulan Rajab semuanya untuk puasa. Mengkhususkan. Artinya, kemakruhan ini menurut madhab Imam bin Ahmad bin Hanbal, riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, kemakruhan ini akan hilang dengan tiga hal. Satu, dibolong satu hari di antara bulan Rajab, atau disambung dengan bulan sebelum Rajab, atau disambung dengan bulan setelah bulan Rajab. Ini tiga cara ini. Jadi kemakruhannya hilang dengan itu. Artinya peringan sekali. Akan tapi kenapa di lapangan ini Imam, ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ini. Cuman kenapa di lapangan membid'ah ada orang puasa Rajab kayaknya melihat orang melakukan perzinahan. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini kami pernah mendengar suatu ketika di stasiun radio. Pertama dikasih tahu oleh beberapa teman, subhanallah, mencaci maki puasa Rajab bid'ah dhalalah ini. Membawa riwayat Sayyidina Umar bin Khattab yang melakukan puasa Rajab akan kami pukul. Dia lupa bahwasanya itu riwayat dari Umar bin Khattab juga maudhu palsu itu. Dipakai untuk mukul orang ini, ngambilnya palsu. Dengan alasan tentang keutamaan puasa Rajab adalah palsu-palsu semuanya. Dia juga membawa hadis palsu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang jelas ini pendapat ulama. Kalau Anda ingin secara jelas melihat di beberapa kitab para imam, mulai dari mazhab Imam Abu Hanifah, boleh di beberapa fatwa al-Hindiyah juga ada masalah al-marhubat min nasiyami anwa awaluha shaumul muharram wa tsani shaumur rajab wa tsalits shaumur sya'ban wa shaumur asyura. Ini adalah fatwa Hindiyah. Ini adalah satu kitab yang sangat masyhur di dalam mazhab Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Coba lihat di sana. Disebutkan bahwasanya al-marhubat ini adalah termasuk hal-hal yang disunatkan min nasiyami dari puasa anwa awaluha shaumul muharram. Puasa di bulan Muharram. Wa tsani shaumur rajab wa tsalits shaumur sya'ban wa shaumur asyura. Ini puasa bulan Sya'ban, kemudian Rajab dan Asyura. Kemudian menurut pendapat Imam Malik, bisa dilihat nanti di banyak-banyak kitab, termasuk nanti Muqaddimah Ibn Abi Zaid dengan syarahnya. Muqaddimah Ibn Abi Zaid menjelaskan bahasanya At-tanaful bisawmi muraghabun fihi wa kadhalika shaumu Asyura wa Rajab wa Sya'ban wa yaumu Arafah. Jadi disunatkan puasa, nah, di antaranya adalah puasa Asyura, puasa Rajab, Sya'ban, Arafah, Tarwiyah. Puasa di hari Arafah selain bagi orang yang haji. Jadi jumhur sudah sunnah, bu, ya? Semua. Dalam kifayatul Talib ar-Rabbani madhab Malik. Wakadzal shaumu syahr Rajab murahhabun fihi. Jadi istilah murahhabun fihi sunnah. Ini istilah dalam madhab Malik ya saja. Dalam hadis yang Adawi juga disebutkan seperti itu. Nabi Muhammad disebutkan di situ wasamma Rajaban minar Rajab minar Rajab at-ta'zim. Disebutkan di situ bahwasanya anna shaumul muharram afdal min shaum rajab aw ghairuhu min al-hurum. Walasani disebutkan bahwasanya walau man min ra'id, ini disebutkan bahwasanya bal warda anna shaumul muharram afdal min shaum rajab. Puasa bulan Muharram lebih bagus dari puasa Rajab. Artinya puasa Rajab juga ada keutamaannya. Hanya di sini disebutkan bahwasanya haram Muharram lebih bagus. Dan masih banyak syarah Dardir juga disebutkan gitu. Baik, kalau kita mencari kitab-kitab dari mazhab Imam Malik, kemudian mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang Anda baca Riyadhus Shalihinnya dengan adkarnya, dan kitab-kitab beliau dengan punya kitab Minhajnya, kemudian syarah majmu', beliau berkata qala ashabuna, ashabuna itu adalah ashab Syafi'i, Peminat shaumi termasuk puasa yang disuka al-mustahabi yang disunatkan adalah shaumul asyuril hurumi, puasa di bulan-bulan haram. Apa itu puasa di bulan haram? Yaitu ya wahiya dzulqa'dati, dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu setelah Syawal. Bulan berkah, bukan bulan kafir ya. Dzulhijjati dan Dzulhijjah, wal Muharrami dzul Muharram, Rajab dan Rajab. Wa afdhaluhal Muharram, paling bagusnya adalah bulan Muharram. Di antara 4 bulan Muharram. Tapi Rajab termasuk di tersebut. Rasanya ini adalah termasuk bulan yang disunatkan untuk kita berpuasa. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam Aslul Matalib juga menjelaskan afdhalus syuhur lis-shaumi wa afdhalul ashhuri lis-shaumi ba'da Ramadan al-ashhurul hurum Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab wa afdhaluhal Muharram. Bulan yang paling utama untuk dipuasai setelah bulan Ramadan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Masyaallah. Khasiahnya Ramli afdhaluhal Muharram disebutkan itu. Rajab juga ada, masih banyak ya. Ibnu Hajar dalam fatwanya, fatwanya juga semacam wa amastimraru hadzal faqih 'ala nahyin nasi an shaumi rajab fa huwa jahlun minhu. Kata Ibnu Hajar bahasanya, kalau ada orang melarang puasa bulan Rajab itu memang bodoh dia. Dan juga ini termasuk kurang ajar kepada syariat al-mutahharah. Bahkan dikatakan fa illam yarji 'an dzalika, kalau memang tidak kembali, tidak tobat, dia itu adalah masyaallah orang yang jahat dia. Wa illa, kalau dia belum tobat, wajib al-hukam syariati kepada pemerintah untuk zajruhu wa ta'ziruhu, untuk menghukum at-ta'zir al-baligha dengan pukulan ya, dengan ta'zir yang sangat kuat. Jadi orang yang melarang puasa bulan Rajab itu harus dihukum oleh pemerintah. Nah, ini harus dihukum karena ini melanggar sesuatu yang sangat jelas. Nah, ini tertipu dengan satu riwayat-riwayat palsu tentang Sayyidina Umar mau memukul orang yang puasa bulan Rajab, dan masih banyak riwayat-riwayat, ternyata itu semua palsu, tidak benar. Akan tapi ada riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas nanti akan disebutkan di akhir. Kita hanya menyebutkan aqwal a'immah dulu. Iya. Mughni Muhtaj juga seperti itu. Sama ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Yang tahu Ibnu Qudamah dalam Mughninya juz 3 halaman 853. Faslun, disebutkan itu satu fasal, yukrahu ifradu rajabin bisawmi, dimakruhkan mengkhususkan Rajab dengan puasa. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, siapa yang meriwayatkan ini? Ibnu Qudamah. Semua orang tahu siapa Ibnu Qudamah, pembesar di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa in sawmahu rajulun, jika satu orang berpuasa di situ, aftara fihi yauman au ayyaman, kemudian berbuka sehari saja atau beberapa hari, bekerja di Malaysia sumuh hukullah, sekiranya menjadikan dia tidak puasa sepenuhnya, sudah beres, tidak makruh lagi. Jadi 29 hari mungkin ya, atau dipotong sehari atau dua atau. Ya. Qala Ahmad, man kana yasumuhu sanata shomahu. Kalau puasa setahun, puasa tidak apa-apa. Wa illa fala yasumuhu mutawalian. Kalau tidak, tidak biasa puasa, jangan terus-menerus di bulan Rajab. Ini hanya pendapat. Ini ada apa? Di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bukan satu kata. Jadi kemakruhannya dalam mazhab Imam Hanbali. Ini, kemakruhannya itu di dalam mazhab Imam Hanbali ternyata bisa menjadi hilang hanya dengan tiga hal. Yang pertama, dibolong satu atau disambung dengan sebelumnya atau disambung dengan setelahnya. Tidak sampai selesai, bina. Orang katel memang itu ya. Lidahnya kalau tidak jelekkan orang lain. Ini ada, bahkan ada satu lebaran yang disebar juga hal-hal kayak begitu. Lihat aja di internet juga semacam itu. Ajib, eranya ulama mereka itu siapa yang ditiru? Ulama akhir zaman. Tapi kalau jumhur ulama sudah sepakat. Jumhur sudah jelas. Sebulan hampir. Ya. Kalau semua orang ngerti ulama, para ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, buka semua kitab masalah sunan puasa, pasti akan disebut di situ puasa bulan haram. Puasa Rajab ini. Baik. Kemudian sekarang masalah dalilnya. Dalilnya orang-orang yang memperkenankan. Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, yang juga sekaligus sesuai dengan fatwanya Ibn Izz Abdus Salam. Beliau su'ila ammanuk ila'an ba'dil muhadithina fi man'i sawmi rajab wa ta'dini hurmatihi hal yasihu nadru sawmin jami'ahu, nadru sawmin jami'ahu semuanya di bulan itu. Ditanya Izzuddin Abdussalam termasuk Ibnu Hajar Al-Haitami tentang nukil dari orang-orang yang mengatakan itu adalah enggak boleh, dilarang puasa. Dengan jelas beliau menjawab bahwasanya walladzinaha an shaumihi jahilun bima ahkam syar'i. Yang melarang puasa bulan Rajab itu termasuk bodoh tentang bagaimana pengambilan hukum-hukum di dalam syariat. Wa kaifa yakunu manhiyan? Bagaimana dilarang? Ma'annal ulama alladzina tanu syari'ata lam yadzkar ahadu minhum indirajahu lam yadzkur ahadu minhum indirajahu fima yukrahu shaumuhu. Bagaimana akan dikatakan makruh? Sebab para ulama-ulama terdahulu itu yang sangat dekat dengan syariat tidak pernah menyebutkan makruhnya puasa itu adalah di bulan Rajab. Tidak ada kemakruhan-kemakruhan puasa, ada haram puasa di lima waktu, kemudian setelahnya itu adalah tidak ada lagi. Kalau tiba-tiba dimasukkan ini dari mana ini, apa gak ngerti dia katanya. Kemudian ada hadis secara umum tentang keutamaan berpuasa. Hadis tentang keutamaan berpuasa seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu 'alam qulu 'amal ibdi'ib kullu 'amal ibni adam lahu illa shaum. Semua amalnya anak Adam baginya kecuali puasa, wa ana ajzi bihi. Maksudnya keutamaan puasa Allah akan hitung sendiri, ya semuanya Allah yang menghitung. Tapi di saat sesuatu dinisbatkan disandarkan kepada Allah, tentu ini ada kelebihan. Ya. Lahu fa min shaumi athyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulutnya seorang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah daripada misik. Ini adalah menunjukkan bahwa puasa itu sangat utama. Inna afdhalas siyami siyamu akhi Daud kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabiullah Daud, dia berpuasa sehari dan berpuasa berbuka hari. Di sini tidak ada pembatasan kecuali Rajab. Jadi Rajab termasuk hari-hari yang dianjurkan untuk berpuasa. Ini tapi untuk pahala khusus boleh dibahas. Nah, ada. Ini kita umum dulu ya. Jadi para ulama itu dengan kecerdasan beliau-beliau itu menunjukkan bahkan ini adalah dalil secara umum. Baik. Bahkan ini kalau kita tahu siapa yang menulis kitab Nahjul Athar Asy-Syaukani dari Yaman. Imam Syaukani menyebutkan wa qad warada ma yadullu 'ala masyru'iyyati shaumi hi 'ala al-'umumi wal khusus. Tentang kesunahan syariatnya puasa Rajab itu ada riwayat secara khusus dan secara umum. Amal umum al-asid al-hadithu al-waridatu fi targhibi fi shaumil ashuril hurum wa huwa minha al-ijbil ijma'. Kata Imam Syaukani bahwa adapun hadis-hadis yang datang yang memacu yang mengatakan tentang sunnahnya puasa Rajab adalah yang riwayat-riwayat tentang puasa di bulan-bulan haram. Jadi melalui sisi ini sudah ijma', bukan saja khilafnya. Ijma' ulama kata Syaukani. Wa kadzalik, begitu juga al-waridah al-ahadithul waridatu fi masyru'iyyati mutlaqi shaumi, dan juga hadis-hadis riwayat-riwayat yang berbicara tentang keumuman puasa sunnah kapan saja dan waktunya kapan saja, termasuk Rajab tentunya di sini. Ini termasuk keutamaan puasa Rajab. Ini secara umum. Jadi sudah dikatakan ini sudah tidak ada khilaf dalam hal ini. Baik. Kemudian nanti ada riwayat khusus. Pertama ini, ulama menyebutkan bahasanya puasa itu secara umum adalah amalan yang baik. Baik. Satu. Yang kedua adalah keutamaan tentang bulan haram. Ini lebih menyempit ini ya. Lebih memfokus mengerucut. Al-ahadits allati fiha as-shaumu fil ashuril hurum. Keutamaan bulan Rajab itu, puasa bulan Rajab itu juga bisa kita ambil dari riwayat-riwayat yang berbicara tentang puasa di bulan haram itu sendiri. Hadisnya Abi Mujibah Al-Bahili dalam Sunan Abu Dawud. Di situ puasanya atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumantalqa. Suatu ketika ia datang kepada Rasulullah lalu pergi. Fatahu ba'da sanatin, kemudian datang setelah satu tahun. Waqtara yarat halatuhu, dia berubah keadaannya. Waya'atuhu, maksudnya menjadi kurus. Ketemu Rasulullah gemuk, pergi setahun ketemu lagi kurus. Kurus ya. Rasulullah bingung, ya Rasulullah ama ta'rifuni, apakah kau tidak kenalku ya Rasulullah? Qala, waman anta, siapa engkau? Qala, aku adalah Al-Bahili, ana Al-Bahili. Aku dulu setahun yang lalu nama Al-Bahili yang pernah datang kepadamu. Alaji'tuka amal awali, yang dulu pernah datang tahun yang lalu. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Fama ghayyaraka?" Apa yang jadikan kau berubah? Waktu kunta hasal hayati, dulu tuh kamu seger gitulah, bagus. Sekarang kerempeng kurus. Qala ma akaltu ta'aman illa bilail. Aku tidak pernah makan kecuali malam. Maksudnya puasa terus. Mundu faraqtuka. Semenjak aku pisah dengan ya Rasulullah, aku puasa terus setahun. Setahun. Jadi tidak pernah meninggalkan tidak pernah makan kecuali malam hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima 'adzabta nafsaka? Kenapa kau siksa dirimu sendiri?" Kemakola, kemudian Nabi Muhammad berkata, bersabda, "Sum syahra sabri." Puasalah di bulan kesabaran. "Wa yawman min kulli syahr." Dan setiap hari dalam setiap bulan. "Qala zidni," tambah ya Rasulullah. "Fa inna bi quwwatun," sebab saya masih mampu. "Sum yawmain," puasalah dua hari dalam setiap bulan. "Qala zidni," tambah ya Rasulullah. "Sum thalathata ayyam," puasa tiga hari dalam sebulan. "Zidni," tambah ya Rasulullah. "Sum minal hurumi," puasalah di bulan haram. "Watruk," kalau mau tinggalkan, tinggalkan. "Sum minal hurumi watruk," puasa bulan haram kalau mau tinggalkan, tinggalkan. "Sum minal hurumi watruk," bulan haram saja. Bulan haram apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, haram. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Baik, ini adalah tentang bagaimana Rasulullah mengajari kalau orang sudah melakukan sholat, apa melakukan puasa, ini, pengen lagi ditambah untuk puasa bulan haram. Lah, ini Rajab masuk atau tidak? Kalau dia paham, kita tersyukur intallah. Itu asyar syahr. Ada 12 bulan yang diantaranya adalah bulan Rajab. Ini adalah riwayat yang sahih. Kemudian ada riwayat lain, Imam Nawawi juga meriwayatkan, "Sum minal khurumi watruk." Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, maksudnya di sini adalah takut membebani, boleh kau tinggalkan, bukan berarti harus sebulan penuh, tidak. Ini adalah riwayat-riwayat tentang puasa apa? Puasa bulan Rajab. Bulan Rajab. Kemudian ada hadis riwayat-riwayat yang khusus tentang bulan Rajab. Sebetulnya sampai di sini sudah cukup untuk tidak dikatakan bid'ah. Ya. Karena apa? Masuk bab umumul adillah, dalil umum di sini, paham enggak? Ya, jadi umum, ini adalah umum, dalil umum dan jalil. Jadi secara umum sudah jelas hujahnya adalah bulan haram. Bulan Rajab adalah termasuk bulan haram, dan bulan haram diperintahkan Rasulullah untuk dipuasai. Selesai. Kemudian ada yang perlu lebih spesifik lagi. Lebih mengarah, mengerucut. Bagaimana tentang khususan bulan Rajab. Nah, memang banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan Rajab. Tapi banyak di antara riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat palsu. Nah, termasuk di antara riwayat yang dikatakan oleh para ulama palsu, misalnya di surga nanti ada satu sungai, "Inna fil jannah fil jannati nahran yukallahu Rajab asyadu bayatan minal labani wa ahla minal asali man soma min Rajabin yawman syafahullah min dalikan nahar." Ada yang mengatakan ini hadis juga tidak benar. Misalnya di surga nanti ada sungai namanya Rajab yang berpuasa di bulan Rajab. Bisa puasa sehari saja di bulan Rajab, maka akan mendapatkan apa? Minuman dari surga, dari sungai tersebut yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan masih banyak riwayat-riwayat yang semacam ini. Dan ini hal-hal yang semacam ini memang kita tidak terbawa. Akan tapi memang ada di antara riwayat yang semacam itu, tidak sampai derajat maudhu, ya, tidak sampai derajat maudhu. Akan tapi masih dalam kategori hadis-hadis yang dhaif, yang masih bisa dipakai untuk hujjah bagi orang yang ingin berpuasa di bulan Rajab. Nah, adapun ini barangkali secara umum, ya. Secara umum tentang hadis tentang keumuman puasa sunnah, yang kedua keumuman di bulan haram. Muharram. Dan nanti ada lagi puasanya, ya. Bagaimana? Ya, dicukupkan dulu ya. Mungkin sementara nanti disambung lagi, karena akan ada sesi tanya jawab juga. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya. Baiklah sahabat semuanya, kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan pastinya beberapa hari lagi ya, karena kita sudah memasuki minggu akhir di bulan Jumadil Akhir. Dan pastinya apa yang tadi disampaikan oleh guru kita tercinta Bu Yahya, mudah-mudahan itu semua menjadi ilmu dan kita bisa mengamalkannya atas apa yang kita dapatkan untuk melaksanakan keutamaan-keutamaan di bulan Rajab, salah satunya dengan puasa sunnah. Dan pastinya kita memiliki satu pegangan dasar hukum yang dianjurkan oleh para salafuna salaf dan ulama. Ya, jangan sampai kita takut akan dibidahkan ya Ustaz. Sudah jelas ya. Iya. Karena mana yang batil, mana yang dianjurkan oleh syariat. Baiklah sahabat semua, kita break sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali di benang merah. Jadi bagi sahabat semua yang ingin bergabung baik via line telepon ataupun SMS, kita tunggu. Jangan kemana-mana, tetap stay di Radio Ku 98,5 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. VCD dakwah terbaru Buya Yahya dengan judul Hidup Indah Bersama Rasulullah, dialog ilmiah membahas tawasul dan ziarah kubur agar warisan menjadi barokah, mencari cinta di balik kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membahas tentang akidah Syiah, mengenal bid'ah pemecah belah umat, mengenal apa dan siapa salaf dan salafi. Benarkah Ahmadiyah keluar dari Islam? Dan masih banyak lagi. Dapatkan sekarang juga koleksi VCD dakwah terbaru Buya Yahya di Sekretariat Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 179 Blok Gudang Air Sendang Sumber Cirebon, atau hubungi 0231-333-8967 atau 081-615-670-212. Dunia Muslimah, program kajian yang mengangkat tema seputar dunia muslimah dan perannya dalam masyarakat yang dikaji dari sudut pandang syariah, terformat secara interaktif melalui lensa dan SMS. Sebagai seorang istri. Dunia Muslimah setiap Kamis jam 5.30 sampai dengan jam 7 pagi hanya di Radio Ku, inspirasi spirit. Radio Ku, inspirasi spirit hati. Kasih kepada sahabat semua yang masih di KCBS Radio Ku 98,5 FM Cirebon, inspirasi spirit hati, media dakwah Islam yang dipancar luaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Baiklah sahabat, dimanapun sahabat berada, kita masih menunggu satu pembahasan lagi sebelum kita buka sesi tanya jawab, yaitu tentang dalil khusus. Tadi sudah disampaikan oleh Buya tentang dalil umumnya. Sekarang kita memasuki dalil khusus, satu pembahasan lagi beberapa menit yang mungkin harus saja sebelum kita buka sesi tanya jawab. Baik Buya, dalil khusus apa untuk bisa kita tunaikan amalan-amalan baik itu puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain di bulan Rajab, monggo Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak memang hadis-hadis yang palsu berkenaan dengan Rajab ya. Akan tapi ternyata juga di situ banyak hadis-hadis yang tidak sampai derajat palsu, maudhu, di derajat dhaif saja, lemah. Dan disepakati oleh para ulama, biarpun itu hadis lemah, masih bisa digunakan untuk fadhail ahmal. Akan tapi syaratnya harus bisa dimasukkan kepada dalil umum. Dan dalil umumnya sudah sama, sudah jelas tadi. Maksudnya puasa bulan Rajab secara umum sama dengan bulan Muharram. Bulan haram adalah disunnahkan. Makanya ada riwayat-riwayat khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya satu riwayat anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Disebutkan isnadnya adalah dhaif. Kemudian masih banyak lagi riwayat yang tadi inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajab wa ashadu baytan min al-labani wa halamna al-asli man sawma yawman rabasaqallahu min dalika nahar. Hadis yang dirokasanya di dalam surga itu ada sungai yang namanya sungai Rajab, yang meminumnya itu adalah akan yang puasa sehari di bulan Rajab akan merasakan nanti bisa minum. Ini juga hadis tidak sampai derajat palsu, ya memang sebagian mengatakan palsu, tapi ada mengatakan itu adalah hadis dhaif. Bahkan dikatakan kata oleh Ibnu Hajar al-Haitami yang mengatakan bahwasanya semua hadis-hadis tentang ini adalah Moldo yang mengatakan bahwasanya dijelaskan, yang mengatakan hadis tentang keutamaan Rajab itu Moldo semuanya, maksudnya itu apa? Jika yang dimaksud itu adalah gak ada yang benar sama sekali, maka itu adalah satu dusta. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar bahwasanya inna ahaditha sawmi Rajab mawdu'atun. Waqalu hadzal jahil, perkataan orang bodoh ini bahwasanya inna ahaditsal yaumi raja saumi rajab mawdu'atun, bahwasanya sang bodoh itu berkata puasa dalilnya hadis puasa bulan Rajab itu adalah mawdu', semuanya palsu semuanya. In arada bihi, jika yang dimaksud di sini adalah mashtamal al hadis adalah ala saumi umuman, jika ini adalah yang dimaksud pokoknya sesuatu yang bisa dijadikan hujjah bulan Rajab secara umum termasuk tadi yang disebutkan wa khususan atau yang khusus, fakizbun, maka ini adalah kedustaan minhu darinya, wa buhtan, dan satu kebohongan. Fal yatub, ndaknya tobat andalika, wa illa, ndaknya bertobat. Kalau tidak uziro alaiya ta'zirul baligh, akan dihukum dengan hukuman yang sangat, karena ini betul luar biasa, luar biasa. Kemudian ada di antaranya riwayat-riwayat khusus, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama muhaddisin juga menganggap ini hadis-hadis yang benar. Di situ diceritakan bahwasanya dari hadis Sayyidina Utsamah bin Zaid, qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, lima arakata sumu syahran min asyhuri lam arakata sumu syahran min asyhuri mata sumu min sya'bana. Aku tidak melihatmu puasa ya Rasulullah lebih banyak daripada puasamu di bulan Sya'ban. Kenapa engkau puasa di bulan Sya'ban ya Rasulullah? Qala Nabi Muhammad menjawab, "Dzalika syahrun yaqbalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan." Karena ini hadis, tapi ini adalah bulan yang dilalaikan oleh orang antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Karena bulan ini akan diangkat amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun. Aku ingin amalku diangkat waktu aku berpuasa. Nabi Muhammad puasa bulan Sya'ban. Ternyata hujjahnya apa? Ditanya Rasulullah, beliau menjawab, karena ini bulan yang dilalaikan antara Rajab dengan Ramadan. Ya, Rajab kan maksudnya bulan Rajab adalah bulan yang dikuasai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antaranya. Adapun banyak nanti hadis-hadis yang keutamaan Rajab, akan tapi memang ulama berselisih silang pendapat tentang keutamaan-keutamaan tersebut, antara yang mengatakan ini muldu dan antara yang mengatakan ini dhaif, ya. Akan tetapi kalau kita cukupkan dengan hadis ini sudah cukup. Dan para imam itu mendatangkan, sampai Ibnu Hajar mendatangkan belasan, sampai ada 17 atau 18 hadis riwayat, ya, tentang keutamaan bulan puasa Rajab secara khusus. Biarpun dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwasanya hadis ini adalah dhaif, tapi dhaifnya tidak parah, tapi masih bisa digunakan untuk hujjah untuk fadhail amal. Yajab laisa mawdu'an bal dhaifah fatajuzu riwayatuha bal amalu biha fi fadhail. Qala Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata tentang hadis-hadis tentang keutamaan secara khusus, ya, tentang hadis-hadis keutamaannya secara khusus, beliau mengatakan bahasanya waqad rawahu jama'atun lakin lan ara fihi ta'dilan wa qad dzakara dhahabahu wa dhahabi wa dha'af wa dha'afahu bi hadzal hadis. Jadi beliau mengatakan Ibnu Hajar bahasanya tentang hadis tentang apa tadi, tentang kekhususan puasa bulan Rajab itu, memang aku tidak menemukan orang yang mengatakan bahasanya ini adalah ditakdil. Itu artinya apa? Dikatakan bahasanya perawi-perawinya adalah orang yang adil. Akan tapi memang Imam Zahabi mengatakan ini adalah dhaif. Tapi para imam lain mengatakan hadis itu masih bisa dipakai. Nah, ini berkaitan dengan kekhususan tadi, seperti di surga ada sungai begini, ada bunga begini. Ternyata memang ada yang maudhu', tapi ingat, tidak semuanya adalah maudhu'. Kemudian Tapi kita tidak akan membahas secara khusus hadis itu. Itu adalah banyak riwayat. Kalau kita baca sampai 18, nanti kalau ada waktu kita bacakan secara semuanya. Tapi kita akan kembali kepada kepada kesimpulan bahwa puasa bulan Rajab itu berdasarkan umumnya dalilnya puasa yang pertama, umumnya dalil tentang puasa bulan haram, bulan haram. Kemudian tentang kekhususan tadi yang disebutkan dari Sayyidina Usamah tadi, ini sudah sangat cukup untuk mengatakan bahwa puasa bulan Rajab adalah sunnah, dan untuk menghindari dari orang yang mengatakan bid'ah. Adapun yang mengatakan bid'ah, nanti ada juga hujahnya, akan tapi semuanya ditolak. Jika ada waktu nanti juga akan kita sebut hujahnya orang yang menghindari atau yang melarang puasa itu ada, akan tapi ternyata sangat lemah sekali. Akan tapi pun demikian tidak sampai mereka membid'ahkan. Itu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair kasir Buya. Dan sahabat semua, ternyata untuk dalil fadhil amal tidak secara umumnya dalil kita memang diperkenankan ya saja untuk berpuasa di bulan Rajab ini. Tapi untuk mengkontrol orang-orang yang sering membid'ahkan, ternyata ada juga dalil khusus yang sangat memperkuat kita untuk melakukan berpuasa. Iya. Baiklah, kita lanjut saja menyapa sahabat yang bergabung di line telepon bertanya di 0231252249 dan sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Ahmad Cirebon. Iya, mana Pak? Pak, silakan Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mau tanya ke Buya. Iya, mana silakan Pak. Kalau saya melakukan puasa Rajab, Syaban dan Ramadan disatukan, itu boleh tidak? Karena ada yang mengatakan bahwa antara Syaban dan Ramadan itu harus pengisah itu. Iya, iya, iya, baik. Yang kedua. Ya. Yang kedua itu ada istilah istighfar Rajab gitu. So, apakah istighfar khusus? Istighfar Rajab. Kalau memang ada, bagaimana rasanya itu? Iya, iya, baik. Iya. Yang ketiga, kalau orang yang masuk di dunia kemudian telah menjalankan hukum di dunia, apakah di akhirat juga akan mendapat siksa itu? Iya, iya. Mungkin. Halo, halo Pak. Untuk yang ketiganya jangan cepat-cepat Pak. Halo. Iya, iya. Di dunia. Kalau ada orang maksiat di dunia, kemudian telah menjalankan siksa di dunia seperti rojam, misalnya dirajam gitu. Iya, iya. Apakah di akhirat juga nanti akan mendapatkan siksa gitu? Iya, baik, baik, baik. Nah, demikian saja. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi kita angkat di 0231252249. Silakan sahabat, kita masih menunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ali. Halo. Ya. Bapak Udin. Bapak Udin. Bapak Udin ya. Mangga Bapak Udin, silakan Pak. Ya, mau bertanya tentang puasa Rajab itu, kalau yang dilakukannya cuma di tanggal 1 sama di tanggal 27 Rajabnya aja, itu bagaimana? Iya, Pak. Tanggal 1 dan 27 Rajab aja bagaimana gitu ya Pak Udin ya? Hanya 2 hari. Hanya 2 hari. Tanggal 1 dan 27. Iya. Iya. Cukup itu aja Pak Udin? Iya, itu aja. Iya, baik, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Bapak Udin di Cirebon. Kita tutup dulu untuk line telepon sahabat semuanya. Dua pertanyaan kita langsung saja kepada guru kita Buya ya, untuk meminta jawaban tentang satu pertanyaan. Di pertama itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau saya melakukan puasa Rajab, Syaban, puasa tidak putus ya, saya menyatukannya, nyambung. Dan ada juga tentang istighfar Rajab itu benar ada dan bagaimana lafaznya. Baik, pertanyaan yang pertama bukan begitu, tapi bahwasanya puasa karena katanya Syaban dengan Ramadan itu harus dipisah itu dengan Syaban di situ. Jadi puasa Anda puasa Rajab, Syaban dan Ramadan boleh, boleh saja nyambung terus, boleh saja. Adapun pendapat sebagian ulama khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya padahal ini jumhur mengatakan puasa bulan Syaban boleh semuanya. Enggak ada kemakruhan di bulan Syaban, hanya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Imam Syaban. Ini Syaban. Dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya di dalam mazhab Imam Syafi'i kalau kita berpuasa di bulan Syaban kok enggak punya kebiasaan puasa, kok tiba-tiba setelah tanggal 15 itu makruh, ya kan? Maka harus sambung dengan tanggal sebelumnya kecuali menjadi kebiasaannya. kalau kita menyambung dengan sebelum tanggal 15 untuk bulan Syakban, ya, ya, penekannya di Syakban pertanyaannya Pak Bapak tadi. Jadi kalau kita puasa di bulan Syakban, makruh jika kita enggak biasa puasa, kok tiba-tiba puasa setelah tanggal 15. Tapi kalau kita sambung dengan sebelum tanggal 15, tidak makruh. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, misalnya tanggal 13, 14 Anda sudah mulai puasa, masuk bulan Syakban, pertengahan Syakban, Anda dalam keadaan sudah puasa sebelumnya, maka tidak makruh. Atau untuk mengkodok, enggak makruh. Tapi kalau Anda tidak punya kerjaan, tiba-tiba kok puasa setelah tanggal 15 bulan Syakban, itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i, maka itu disebut hukum makruh. Kalau Anda menyambung dari bulan Rajab, ya sangat tidak makruh. Karena sambungan dengan bulan Rajab. Ini saja. Kemudian pertanyaan yang kedua apa? Istighfar bulan Rajab. Istighfar itu secara umum itu boleh, tidak harus bulan Rajab dan sebagainya. Enggak ada secara khusus itu akan. Tapi kalau Anda beristighfar di bulan Rajab, ya memang setiap saat harus istighfar. Rasulullah sendiri setiap hari istighfar. Memang ada riwayat-riwayat itu akan, tapi tidak ada. Tapi bisa masuk dalam umumnya dalil. Jadi Anda beristighfar di bulan Rajab. Memang kita sering mendapatkan satu selebaran tentang istighfar bulan Rajab. Istighfar tidak harus di bulan Rajab. Kalau orang istighfar di bulan Rajab bagaimana? Ya boleh dong. Oh, selain bulan Rajab soleh, bahkan setiap hari kalau perlu istighfar. Hanya memang kita ini harus berhati-hati untuk menghindari daripada riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan-keutamaan amalan. Tentang amalan, apakah istighfar, apakah puasa dan sebagainya. Karena meriwayatkan hadis palsu itu hukumnya dosa. Nah, maka kalau Anda ingin istighfar bulan Rajab, jawabnya adalah ya sangat dianjurkan. Istighfar. Rasulullah saya istighfar, Rasulullah saja istighfarnya apa? Sehari berapa? Tidak kurang dari 100 kali. Tidak kurang dari 100 kali. Istighfar yang paling banyak mana? Yang diajarkan Rasulullah SAW, astagfirullahaladzim ala dillaha ila ilwal khayyul qayyum wa atubu ila. Istighfar yang paling bagus. Atau pengen saya istighfar, Allahumma anta rabbi la ila anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa atika masafatu wa udhika syari masalatu wa abu laka binimantika alaya wa abu dhambi fafili fa'inu Allah yafirudun wa ila anta. Ini saya itu istighfar. Dan paling bagus yang istighfar yaitu kalau ada orang nyusun istighfar lalu berkata paling bagus yang istighfar adalah istighfar saya, ini adalah dusta. Karena yang paling bagus tetap yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda baca istighfar yang panjang bagus, karena barangkali itu ada macam semacam ta'amul, renungan. Karena ada makna-makna yang khusus, misalnya astaghfirullahaladzim ya Allah atas dosa mataku, astaghfirullahaladzim atas dosa telingaku, astaghfirullahaladzim atas dosa mulutku ya Allah, astaghfirullahaladzim atas ini. Ini adalah boleh-boleh saja istighfar kayak begitu. Biar dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Akan tapi tetap istighfar yang paling bagus adalah istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya termasuk solawat yang paling bagus yang diajarkan Rasulullah, solawat Ibrahimiyah. Tidak solawat Nariyah, tidak solawat ini. Tidak ada yang mengalahkan solawatnya Nabi SAW. Tapi solawat Nariyah, Tibir Kulub, bagus semuanya. Solawat bagus. Tapi jangan sampai kita merendahkan Rasulullah. Paling bagusnya solawat adalah solawat Nariyah. Paling bagusnya solawat Tibir Kulub. Ini dusta kepada Rasulullah. Ini harus dijelaskan, enggak begini-gini. Jadi jangan hanya karena saya pemimpin salawat Nariyah atau salawat Nariyah atau karena saya pemimpin sebuah istighfar apa lalu mengatakan Rumus istighfar paling bagus adalah istighfar ini. Bagaimana kita bisa mengalahkan istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetap paling istighfar yang paling bagus adalah istighfar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai selesai. Jadi Anda bisa baca apa saja. Cuman kalau Anda menginginkan istighfar yang ditulis oleh para ulama yang panjang, termasuk ada istighfar yang diriwayatkan dari Imam Ali Zainal Abidin, bagus itu maknanya. Akan tapi tetap tidak bisa mengalahkan istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain punya satu istighfar panjang, istighfar Rajab. Nah, kebetulan dibaca di bulan Rajab, itu boleh-boleh saja dibaca. Akan tapi jangan sampai ada yang mengatakan bahasanya istighfar ini lebih bagus dari istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi istighfar yang disusun oleh para ulama, istighfar. Itu ada banyak. Imam Nawawi punya istighfar, ini punya istighfar. Akan tapi tetap itu semua tidak bisa mengalahkan istighfar yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kapan waktunya? Boleh di bulan Rajab, boleh yang lainnya. Tidak ada waktunya. Istighfar Rajab secara khusus? Tidak. Tidak seperti itu. Kalau perlu, bagaimana istighfar hanya khusus di bulan Rajab? Selainnya ada istighfar? Ya, setiap saat kita istighfar, jangan sampai kurang dalam sehari dari 100 kali, sementara Nabi yang tidak pernah punya dosa pun di dalam sehari tidak pernah kurang dari 70 dari 800 kali beristighfar. Baik, Bu, masih ada sambung tadi dengan Pak Ahmad di Cirebon. Pertanyaan ketiga, kalau orang maksiat kan kadang mendapat hukuman di dunia berupa rajam atau di akhirat. Baik, semua hukuman yang ada di dunia tidak akan dihukum lagi oleh Allah di akhirat, karena Allah pantang untuk menyiksa orang dua kali. Yang berzina di rajam, nah sampai mati, selamat. masuk surga. Amin, masuk surga. Karena apa? Dia dirajam mati dalam keadaan bertobat. Kalau dihukum tidak sesuai dengan syariat, Bu ya. Tidak sesuai dengan syariat, mengurangi. Mengurangi. Karena harus sesuai dengan syariat. Jadi tidak menjatuhkan, Bu ya. Tapi mengurangi, karena apa? Harus sesuai dengan syariat. Sehingga sehingga suatu ketika ada orang yang datang ke Rasulullah minta dihukum rajam karena dia pernah berzina. Sementara Nabi Muhammad mengatakan la'allaka khafaqat la'allaka lamasta la'allaka qabbalta la'allaka fakhata. Nabi Muhammad menolak karena ikrar zina tidak dianjurkan. Cuman karena orang itu memaksa agar dihukum di dunia, karena begitu takutnya hukuman di neraka, ya Rasulullah, karena aku takut hukuman di neraka, hukum aku di dunia. Akhirnya ditegakkan hukum rajam. Dilemparlah wanita tersebut, dilempari batu sampai meninggal dunia. Setelah itu ada sahabat Nabi yang menertawakannya, merendahkan begitu, merendahkan wanita tersebut. Rasulullah marah besar. Kalau seandainya pertobatan wanita ini ditimbang dengan amalnya ahli Madinah semuanya, niscaya pertobatan wanita ini lebih berat daripada amal semuanya. Jadi kalau sudah dihukum di dunia, itu tidak akan dihukum lagi oleh Allah di akhirat. Baik. Ya, terima kasih Bang. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Udin tentang masih puasa Rajab, kaitan dengan tema kita. Tapi ini tanyanya tentang puasa Rajab yang tanggal 1 dan 27 itu bagaimana katanya Bu? Boleh kita puasa tanggal 1 sampai tanggal 27, tapi jangan sampai mengatakan ada anjuran khusus kayak begitu. Iya, mengkhususkan tanggal 1 dan 27 itu tidak boleh. Mengatakan ini adalah sunnahnya seperti ini, enggak. Puasa begitu saja. Saya puasa tanggal 1 dan puasa tanggal 27, bisa saya seperti itu. Sama saya puasa, karena secara umum puasa bulan Rajab itu adalah disunnahkan. Selagi disunnahkan, tidak bisa kita rubah menjadi sesuatu yang dikhususkan, yang bid'ah atau biarpun hanya mengkhususkan itu saja. Kadang-kadang kenapa ada tanggal 27 Rajab? Jadi gitu ya. Ya mungkin kesempatan saya sudah selesai. Itu saja, kesempatanku adalah di hari itu. Jadi itu yang sembilan, tanggal 1, tanggal 15, tanggal 20. Jadi itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ya, Ustaz. Apalagi tadi ada yang sebulan saja boleh, bagaimana hari tidak boleh. Berarti bahkan yang seperti itu malah tidak dimasrukkan juga oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, karena tidak semuanya. Baiklah sahabat, kita tahan dulu yang ingin bergabung di line telepon. Sepertinya kita harus memilih pertanyaan yang sudah banyak masuk di SMS 081 321 461 079. Jadi dibagi-bagi tidak di line telepon aja ya sahabat ya. Ditahan dulu yang ingin bergabung di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Dari hamba dari hamba Allah, mohon doa buat adikku yang selalu menyakiti ibu. Sudah dinasihati diingatkan kematian tetapi tidak sadar-sadar. Gimana ya Bu ya? Gimana? Ya, ini untuk yang durhaka kepada orang tua. Adiknya dari seorang hamba sering menyakiti ibunya. Sudah dinasihati sampai diingatkan tentang nasihat kematian tapi tidak sadar-sadar. Itu bagaimana Bu ya? Mohon maaf di luar tema ini ya. Subhanallah. Memang kadang-kadang orang ahli surga itu memang dimudahkan jalannya menuju surga. Ahli neraka juga begitu. Ada satu orang yang subhanallah memang tidak bisa disadarkan. Seperti Abu Jahal itu kurang apa yang menyadarkan Rasulullah SAW. Memang jatahnya neraka. Kalau ada seorang adik durhaka kepada orang tuanya, kita diingatkan tidak, itu jatah neraka sudah. Nah, tetapi kita semua itu yang mendengar kalimat yang kami sampaikan itu jangan menjadi orang ahli neraka lah. Jadi cobalah kita koreksi atau kita senantiasa introspeksi. Jangan sampai kita berlarut-larut durhaka kepada orang tua. Jadi memang ada orang semacam itu. Jangankan kau urusan orang tua, sampai urusan kepada Allah, Abu Jahal itu bagaimana? Kurang apa? Yang dinasihati Rasulullah bukan anda, tapi tetap semacam itu. Itu namanya hidayah. Lalu bagaimana dia? Sudah jatahnya neraka dia itu. Kalau tidak mau tobat, karena urusan dengan orang tua itu berat. Dan memang ada orang semacam itu. Dikasihi orang tua, disayangi orang tua, dimaafkan oleh orang tua, bahkan dimanja masih orang tua. Itu tidak sadar-sadar. Dan memang jatah neraka dia itu, na'udzubillah. Maka ya kita doakan setelah itu. Jadi tugas anda bukan menjadikan dia harus sadar, tapi tugas anda mengingatkan. Itu saja, selagi anda sudah mengingatkan, selagi anda sudah mendoakan, anda terbebas di hadapan Allah. Adapun jika adik anda masih tidak mau dan masih tetap ya memang dia jatahnya bukan ahli kebaikan. Kasihan dia, memang ya kasihan, mau gimana lagi. Yang penting kita punya tugas. Jadi kita jangan soal, lantah tiba abadkan, kau tidak akan bisa memberikan hidayah. Akan tapi tugas semua adalah menyampaikan kebenaran. Dan memang na'udzubillah ada seorang anak yang tidak pernah mengerti bekti. Bahkan suatu ketika kita pernah menemukan seorang anak sudah setengah lumpuh, seorang anak laki-laki setengah lumpuh. Sebelum lumpuh memang sudah biasa kasar dengan ibunya. Ternyata waktu dia lumpuh dalam keadaan tidak bisa berjalan, itu pun tidak pernah berkurang. Sampai kita melihat waktu itu menangis. Jadi minta nasi kepada ibunya kurang apa saja, dia mencaci ibunya. Padahal masih dalam keadaan. Padahal dalam keadaan lumpuh dia berjalan tidak bisa dan digendong oleh ibunya, itu pun masih mencaci maki. Ini memang ahli neraka begitu tuh. Subhanallah, kita melihat di kampung kita sana ada semacam itu. Jadi dalam keadaan sudah Allah, tapi kocok kasar sama ibunya. Dikasih makan tuh gara-gara enak saja sampai dilepas mencaci maki ibunya. Allah, itu memang model-model ahli neraka semacam itu. Akan tapi kita punya tugas mengingatkan yang pertama, yang kedua mendoakan Allah alam bisawab. Jazakallahu khair kasir ya. Alhamdulillah, semoga kita semua dihindarkan dari tadi untuk terhadap kepada orang tua, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk terus menghormati orang tua. Satu pertanyaan dari SMS lagi, dan kita juga menanti sahabat yang ingin bergabung di Yahoo Messenger kita di ID radio underscore @yahoo.com ataupun di Facebook kita radiokucirbon@yahoo.com. Satu pertanyaan dari SMS lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dengan sahabat Medi di Grenjen, kan? Mau tanya ada Buya, mau tanya pada Buya, kalau puasa bulan Rajab itu kira-kira sampai berapa hari? Terus niatnya gimana? Terima kasih Buya dan Ustaz. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disebutkan bahwa sebulan pun Anda boleh berpuasa. Jadi tidak ada berapa batasannya. Anda sehari boleh, dua hari boleh. Anda tidak puasa juga boleh. Ini sunnah. Cuma niatnya ya puasa. Saya niat puasa. Boleh Anda katakan saya puasa Rajab. Anda dikatakan para ulama puasa bulan Rajab. Saya puasa Rajab karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Niat di dalam hati saya ingin puasa esok hari dan esok hari jatuh bulan Rajab. Dan kemudian keutamaan-keutamaan bulan Rajab memang ada ya. Yang disebutkan tentang oleh para ulama, biarpun hadisnya adalah hadisnya tidak sampai derajat sahih, ada sebagian mengatakan itu hadis dhaif, ada mengatakan itu adalah ya hadis dhaif, akan tapi tidak semuanya itu adalah batil, ada yang dhaif yang masih bisa dipakai. Baik ya. Selanjutnya ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Abda dari Kuningan mau bertanya mengenai kandungan dan mualif dari kitab Durratun Nasihin. Di situ banyak sekali dicantumkan hadis-hadis dan fadilah-fadilah termasuk Saum Rajab, dan ada buku terbitan Islam juga yang mengatakan kebid'ahan musyonif dan mengatakan hadis-hadis di kitab tersebut kebanyakan palsu. Apa benar kata Ibu ya? Baik, kalau masalah itu bukan omongan orang-orang yang suka menyesatkan saja. Memang sudah disepakati oleh para ahli hadis dari kalangan kita, ahli sunnati wal jamaati yang benar, ada beberapa riwayat yang ada di Durratun Nasihin itu adalah riwayat-riwayat maudhu yang palsu yang tidak boleh diriwayatkan. Ini sudah dibahas oleh para ulama kita. Bukan saja ulama-ulama mereka, bukan, ulama kita juga membahas memang ada di sebagian riwayat di daerah Durratun adalah hadis-hadis palsu. Dan ini yang harus difahami. Karena memang banyak fadhail amal, sehingga memang bukan saja di situ, bukan riyadhus shalihin, banyak kitab-kitab yang berkenaan dengan petuah-petuah, berkenaan dengan mu'idah-mu'idah, itu kadang ada berlebihan membawa hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah sesuatu yang haram untuk meriwayatkannya. Sehingga para ulama menghimbau, para ulama yang mereka dekat dengan ilmu hadis, para ulama-ulama yang dekat dengan ilmu-ilmu sanad itu, mereka menghimbau untuk tidak membaca hadis-hadis yang ada buku-buku yang di dalamnya ada hadis-hadis palsu. Adapun karena kita tidak tahu mana yang palsu, maka di saat seperti ini kita harus berhati-hati. Mana yang palsu di antara hadis-hadis itu? Dan ingat, tidak semua yang ada di Riyadhus Shalihin adalah hadis palsu. Itu yang harus kita pahami. Tidak semua yang ada di Riyadhus Shalihin adalah hadis-hadis palsu. Akan tapi ada juga hadis sahih. Karena kita tidak bisa memilah mana yang sahih dan mana yang palsu, maka lebih baik kita mengambil satu buku yang sudah jelas. Misalnya satu buku yang dibawa oleh Imam Haddad dalam kitab. Misalnya Imam Haddad punya satu buku namanya Nasihat Diniyah. Kemudian ada keutamaan amal di situ ya. Kemudian juga Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya pun ternyata Imam Zainuddin Al-Iraqi sudah menjelaskan beberapa hadis, sehingga di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pun ternyata ada sebagian hadis yang menurut sebagian ulama adalah hadis itu adalah tidak benar. Akan tapi mereka masih punya adab, tidak langsung mengatakan hadis maudhu. Paling penting, paling berat, mereka mengatakan la asralah, atau aku belum menemukan ini sumbernya di mana. Sehingga Imam Zainuddin Al-Iraqi yang menjelaskan bahasanya di dalam ayat itu banyak hadis-hadis sahih. Dan kemudian biasanya hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab seperti Durratun Nasihin, atau kemudian mohon maaf yang ada ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, semua hadis dhaif yang didatangkan oleh Imam Ghazali itu adalah hadis untuk tambahan. Biasanya Imam Ghazali itu sangat hebat, dahsyat, mendatangkan dalil dari Quran, dari hadis sahih, kemudian ada tambahannya ini. Jadi dari tambahan ini kadang-kadang hadis itu dhaif. Tapi bukan maudhu' dah. Ya, ini harus kita fahami. Dan mengatakan maudhu' bukan tugasmu dan bukan tugasku, tapi tugasnya ulama. Ya. Maka ini saja sederhana. Memang dibahas oleh para muhaddisin munang mutakhirin juga yang datang setelah Sahih Dirratun Nasihin, bahwasanya ada sebagian riwayat yang ada di Dirratun Nasihin adalah riwayat palsu yang tidak boleh kita meriwayatkannya. Subhanallah, cukup jelas untuk pertanyaan tadi agak di Kuningan. Selanjutnya satu pertanyaan lagi dari SMS dan setelah itu kita di line telepon saja karena tidak sabar ini banyak sahabat yang ingin bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mengerjakan puasa Daud, tapi ada yang mengatakan kan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma Shalli Wa Sallim. Kenapa puasa Nabi Daud? Katanya bagaimana saya menerangkannya Buya, menjelaskannya iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berbicara selalu dengan wahyu. Maksudnya, Nabi Muhammad memberikan kepada orang yang bertanya karena dia ingin puasa terus-menerus. Iya. Sehingga Nabi Muhammad juga ingin memberikan kesempatan keluarganya untuk makan bersama. Sehingga memang tidak dianjurkan puasa terus-menerus setiap hari itu. Kasihan anaknya tidak pernah merasakan makan siang bersama. Anak kecilnya tidak ini. Ibunya datang tidak sama makan bersama. Sehingga paling banter Nabi Muhammad mengatakan, Sum kasawmi akhi Daud. Puasalah seperti puasanya Nabi Daud. Sehingga itu maknanya sehari kenyang, sehari lapar. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Jadi katakan bahasa Abdul Siam, Siam wih akhi Daud. Nah, puasa sehari dan berbuka sehari. Ini hikmahnya berat, besar. Dan juga memang berat puasa sehari dan buka sehari itu. Berbeda dengan orang yang setiap hari sudah biasa berpuasa. Kalau sudah orang tahu kebiasaan berpuasa, enggak ada orang yang dari makanan. Oh, dia pasti berpuasa. Tapi kalau puasa Daud sesaat puasa, sesaat kelihatan makan di sana, sesaat puasa ini kadang-kadang lagi kita puasa disodori makanan, berat. Jadi tetap lebih bagus puasa kayak begitu. Nah ini puasa Daud. Nah ini kenapa? Maksudnya bukan puasanya, cara puasanya Nabi Daud. Bukan. Jadi puasanya umat Nabi Muhammad tetap lebih utama dari puasanya orang-orang terdahulu. Ya. Karena enggak ada yang bisa mengalahkan umat Nabi Muhammad. Jadi seperti caranya puasanya Nabi Allah Daud, sehari puasa sehari tidak. Tapi apakah puasanya umat Nabi Daud lebih bagus dari umat Nabi Muhammad? Tidak. Tetap umat Nabi Muhammad puasanya adalah lebih bagus. Cuma cara puasanya adalah sehari-hari. Jadi puasa itu adalah puasa caranya yang diajarkan Rasulullah, bukan yang diajarkan oleh Nabi Daud. Cuma Rasulullah mengatakan kesamaan. Jadi puasa seperti cara puasanya Nabi Daud, sehari puasa dan sehari tidak. Jadi itu ketuaan. Jadi puasanya itu juga puasa syariatnya Nabi Muhammad, bukan syariatnya Nabi Daud. Baik. Iya, menggunakan puasa syariat Nabi Muhammad ini mirip caranya. Nabi Muhammad menjelaskan seperti puasa Nabi Daud. Caranya ya, sahabat semua. Baik, satu penelpon lagi yang ingin bergabung di line telepon 0231252549. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa di mana Pak? Ini dengan Mukhroji di Kangkungan. Dengan Pak Mukhroji di Kangkungan. Pak Mukhroji, mohon maaf, volume radionya dikecilkan, Pak. Iya, sudah. Ini mau bertanya tentang itu, Bu ya. Ya, sholat nisfu Syakban. Sholat nisfu Syakban. Di dalam kitab Irsyadul Ijab di situ diterangkan. Di dalam apa? Sholat nisfu Syakban itu harus di seorang pemimpin pun harus melarang sholat tersebut, sholat termasuk sholat rokok di dalamnya. Itu keterangannya bagaimana Bu ya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satu penelpon lagi di 0231252549. Silakan, Sir. Kita tunggu satu penelpon lagi untuk bergabung di 0231252549. Sahabat, sekali lagi ya, untuk yang ingin bergabung di line telepon silakan di 0231252549. Ya, sepertinya belum ini, Ustaz. Kita langsung saja untuk Pak. Oh ya, baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rencana melakukan sesuatu. Iya. Dengan siapa di mana Pak? Mohon maaf. Ini dari tadi Kang Irfa di organisasinya. Iya, mangga silakan. Iya, tadi mau telepon cepat banget menggunung dulu. Iya, mangga silakan. Iya, ini dulu ya. Kan sekarang banyak orang kita yang nggak tahu ya. Halo, Pak. Mohon maaf, volume radionya dikecilkan dulu, Pak. Dikurangi volumenya. Ya, sebentar. Ya, silakan, Pak. Iya, kesini ini mau tanya. Ya, ini orang awam, maksudnya orang biasa ya, yang orang orang ya kurang pengalaman gitu. Saya telah bisa karena pengen apa ya, pengen takut salah atau terus gitu ya. Kalau gimana ya, maksudnya pertanyaannya gini. Kalau alhamdulillah radio itu ini ya saya jadi semangat lagi. Jadi kan saya terus bertanya sama yang sekarang saya sampaikan ini nggak boleh itu nggak boleh ya. Karena seakan dia punya kekuatan mancing orang ya, banyak orang yang tindak itu ikut itu mancing ke dia. Maksud saya yang saya tanyakan begini, kalau saya nggak tahu terus saya mengamalkan, itu Pak. Seandainya itu salah juta, maksud saya nantinya gitu. Amal yang ikut itu juga ikut desa gitu. Iya Pak. Ya gitu saja. Terima kasih. Karena orang awam tidak tahu, cuma takut saja pikiran itu. Takut salah, takut desa saja. Ya gitu. Ya, itu gitu saja. Mohon dijelaskan yang semoga yang lainnya juga ikut jelas gitu. Iya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk pertanyaan pertama dari Pak Mukhrozi di Ketanggungan ya. Salat nisfu Sya'ban dalam kitab Irsyadul Ibad itu bagaimana? Baik. Bukan saja kitab Irsyadul Ibad, termasuk Imam Ghazali juga menyebutkan salat nisfu Sya'ban. Akan tetapi di situ ada juga imam besar dari madhab kita Imam Syafi'i, termasuk Syekh Imam Al-Malibari. Syekh Al-Malibari mengatakan bahasanya termasuk bid'ah yang harus dihindari adalah sholat khusus namanya sholat nisfu Sya'ban. Akan tetapi kita harus bisa memilah. Memang sholat yang namanya sholat nisfu Sya'ban, ulama setelah Imam Ghazali, Imam Ghazali sendiri boleh meriwayatkan dari jamaah min ahli Qudus. Imam Ghazali bukan main-main. Ra'aitu an jama'atan min ahli Qudus. Aku meriwayatkan dari jamaah ahli Qudus riwayat ini. Kemudian diamalkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah itu dikatakan oleh Imam Ghazali ini adalah salat nisfu Sya'ban. Kemudian setelah itu banyak ulama yang mengkritisi salat ini karena secara khusus riwayat tentang salat nisfu Sya'ban adalah tidak ada. Sehingga bisa disimpulkan bahwa memang salat nisfu Sya'ban tidak ada, tapi salat di malam nisfu Sya'ban bukan dilarang. Ini harus dipahami. Kita harus tahu bahwasanya salat yang namanya salat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Akan tapi bukan berarti salat di malam nisfu Sya'ban itu tidak diperkenankan. Karena keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah banyak sekali. Nanti insya Allah ini pembahasan khusus juga kelihatannya nanti sebelum malam nisfu Sya'ban. Jadi riwayat tentang malam nisfu Sya'ban, riwayat dari Siti Aisyah Rasulullah itu pada malam nisfu Sya'ban itu datang ke Baqi. Siti Aisyah itu mencari Rasulullah. Rasulullah mencari kelihatan. Ini karena diwariskan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa Nabi Muhammad pada tengah malam nisfu Sya'ban pergi ke Baqi dan Nabi Muhammad di situ berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Malam nisfu Sya'ban. Dan masih banyak riwayat tentang kekhususan malam nisfu Sya'ban, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Adapun salat yang namanya salat nisfu Sya'ban sama seperti halnya salat Rajab tidak ada. Akan tapi kalau kita melakukan salat adalah boleh-boleh saja. Termasuk salat rohaib yang kebanyakan ulama termasuk Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahasanya itu sudah tidak ada. Akan tapi bukan berarti harus kita pangkas. Kita rubah menjadi salat apa itu yang menjadi diperkenankan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin salat nisfu Sya'ban, di saat kita mengikuti ulama yang mengatakan itu tidak ada. Bagaimana kita menafsiri atau menjelaskan orang yang sudah melakukan salat nisfu Sya'ban? Tinggal berubah saja. Jangan katakan salat nisfu Sya'ban. Lakukan salat mutlak, sunat mutlak. Berapa rakaat pun Anda boleh. 1000 rakaat boleh, 2000 rakaat boleh, 100 rakaat boleh, 50 rakaat boleh. Siapa yang bisa melarang ini semuanya sunnah? Salat sunnah. Kan? Setiap malam adalah tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih tentang itu bahasanya, sebaik-baik salat adalah di tengah malam. Nah, jika Anda di malam hari lakukan salat 10 rakaat, 20 rakaat. Jadi memang para ulama mengatakan bahasanya termasuk Syekh Al-Malibari yang kita tahu bahasanya yang punya Fathul Mu'in dan juga Syekh Bakar Syatok yang mencarinya, itu menjelaskan bahasanya itu adalah memang tidak ada. Akan tetapi kita harus tahu bukan berarti sholat di malam itu dilarang. Boleh Anda melakukan, tapi jangan katakan ini sholat Isu Syaban selesai. Kemudian orang sudah punya kebiasaan, bagus alhamdulillah dia punya kebiasaan, sholat apa? Sholat Isu Syaban. Hanya kadang-kadang ini menjadi istilah. Sebetulnya ulama mengajak hanya sholat di malam itu, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sebab yang dihimbau adalah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nanti insya Allah akan kita bahas khusus, dan ini sudah pernah ada di benang merah tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ada riwayat yang demikian. Jadi cara menghidupnya bagaimana? Bukan nongkrong main gablek, bukan. Jadi menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dianjurkan dan dihimbau oleh para ulama. Tentunya ini diambil dari Rasulullah SAW. Cara menghidupnya bagaimana? Anda boleh baca Al-Quran. Jadi kita harus paham menghidupkan malam itu kayak apa. Jangan lalu dikatakan orang menghidupkan dengan sholat lalu bid'ah. Ini kesalahan. Jadi yang jelas ada himbauan untuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ada pun caranya, boleh Anda membaca Al-Quran semalam suntuk, boleh Anda mendakukan sholat, boleh Anda bersolawatan, boleh. Jadi semuanya boleh, asalkan itu kebaikan-kebaikan yang pada dasarnya diperkenankan seperti sholat sunnah mutlak, sholat hajat, istikharah dan sebagainya, baca Al-Quran di dalam sholat itu boleh. Baik, ini jadi sholat nisfu Sya'ban memang kebanyakan ulama mengatakan tidak ada, tapi bukan berarti kita tidak boleh sholat di malam nisfu Sya'ban. Lakukan sholat sebanyak-banyaknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khair kasir. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua ini Ustaz dari Bapak di Argasunya Ustaz. Pertanyaan sebagai orang awam mungkin bingung Bu ya. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan ini hasanah, sementara dia tidak tahu mana yang harus dipilih. Seumpama dia memilih yang pas, ya bingung juga karena tidak umumnya dalam apalagi di Cirebon banyak yang dikit-dikit membid'ahkan ya. Pas yang dilakukan itu tidak sesuai dengan syariat apa dia ikut dosa Bu ya. Baik. Ketahuilah bahwasanya orang awam itu ikut ulama. Dan alhamdulillah di masyarakat kita ini, dari kegiatan-kegiatan termasuk yang ditanyakan malam nisfu Sya'ban itu masih bisa diarahkan. Jadi tidak ada bid'ah ternyata. Apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, atau bahasa lain adalah orang-orang selama ini, orang-orang pesantren, orang-orang ini gak ada bid'ah. Hanya kalau memang ada, perlu diluruskan dalam pengistilahan saja. Gak ada bid'ah, apa yang dilakukan bid'ah? Mulai dari merayakan maulid Nabi Muhammad ini ada ternyata kalau diluruskan, dijelaskan, maka menjadi semuanya syar'i. Jadi alhamdulillah apapun yang kita ambil dari guru-guru itu semuanya syar'i. Belum mengatakan ini syar'i, hanya karena kita tidak tahu dalilnya saja. Sehingga di saat ada ahli fitnah mengatakan itu bid'ah karena tidak ada dalilnya, kita sudah keder, bingung. Jadi asalkan Anda mengikuti ulama dalam sebuah amalan, biarpun mereka tidak memberikan hujah kepada Anda, dan memang bukan tugasnya ulama menjelaskan hujah. Sebab yang menjelaskan hujah itu para mujtahidin. Para ustaz-ustaz tidak harus menjelaskan hujah. Cukup mengatakan sholat duha adalah sunnah. Anda melakukan sholat duha, Anda tidak tahu hujahnya. Dan tidak apalah sholat duha. Tidak tahu baik-baik. Bagi yang demikian ini adalah tetap disunnahkan dan Anda mendapatkan pahala. Nah, ini tidak ada pahala. Jadi kalau yang harus Anda antisipasi adalah di saat munculnya orang yang dikit-dikit membid'ahkan, Anda harus hati-hati. Karena apa? Sudah terbukti bahwa orang yang suka membid'ahkan ini ternyata mereka adalah di dalam kerusakan di dalam keyakinan, di dalam kerusakan di dalam urusan ibadah, kerusakan di dalam memahami orang lain. Nah, ini maka Anda jangan terpedaya dengan itu. Coba Anda perbaikan. Apapun selama ini yang sudah Anda dengar dari kiai kampung Anda sekalipun, maka ketahuilah kiai kampung Anda insya Allah bukan mengambil dari pinggir jalan, bukan dari buku kecil yang warnanya hijau itu, yang tulisannya berwarna lalu dibagi-bagi gratis, bukan. Tapi mereka kadang-kadang duduk di pesantren dengan kelesannya, dengan mendengar dengan telinganya lalu disebarkan kepada Anda insya Allah. Jadi Anda dapat pahala. Kalaupun seandainya itu adalah salah, itu Allah akan menilai karena kepatuhan Anda kepada ulama. Allahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khair katsir Bu, dan mudah-mudahan cukup jelas untuk bagian yang ada di Argasunya ya. Jadi memang sudah ada yang mengakhiri semua ini syar'i. Satu penelpon lagi kan ya Ustaz. Ada banyak yang ingin bergabung di line telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Halo. Dengan hamba Allah. Iya. Gini Bu ya, saya mau tanya. Saya ini kan punya saudara satu saudara ya gitu. Jadi dua orang saudara. Nah, kakak saya itu adalah anak bapak dari istri yang dulu. Nah, saya anak bapak saya yang dari istri yang sekarang. Begitu. Nah, ibunya kakak saya itu meninggal dunia. Saudara tiri berarti. Saudara saya. Lain ibu gitu ya. Oh, iya, iya. Nah, kemudian ibu saya itu punya harta, apa namanya, harta pusaka. Harta pusaka. Dulu sebelum punya saya, itu saking sayangnya kepada kakak saya itu yang lain ibu ya, itu harta peninggalan dari orang tuanya itu, harta pusaka itu diturunkan, diberikan kepada kakak saya. Gitu. Nah, setelah punya saya, gitu, akhirnya kesini terus, saya besar apa, gitu ya. Kemudian terjadilah ada semacam apa ya, mungkin bukan rubah pikiran, bukan. Jadi takut barangkali harta yang sudah diberikan kepada kakak saya itu nanti digugat oleh saya, karena saya adalah anak laki-laki dan kakak saya perempuan. Jadi barangkali saya nakal gitu katanya gitu. Jadi makanya ngomong ke kakak saya yang lain ibu itu, katanya nanti kalau adekmu tanya-tanya tinggal ngomong aja bahwa tanah ini yang dijadikan rumah itu katanya sudah dibeli oleh kamu, ngomongnya begitu. Nah, setelahnya orang tua saya semakin tua dan mau meninggal, akhirnya berwasiat. Orang tua itu ayah? Bukan. Ayah sudah meninggal. Orang tua ini siapa? Orang tua siapa yang Anda maksud sekarang ini? Ibu, maksudnya ibu. Ibu sendiri, ibu kandung? Ya, ibu kandung saya sendiri. Setelah mau meninggal, akhirnya berwasiat bahwa rumah yang sekarang ditunggui itu katanya bagian kamu, karena kakak kamu itu sudah diberi oleh ibunya. Yaitu harta turunan dari ibu itu. Gitu. Nah, setelahnya meninggal, bukan setelah meninggal, waktu sakit itu Bu ya. Waktu sakit itu kan jadi ibu saya itu bukannya ikut ke saya Bu ya. Padahal anaknya itu kan saya cuma satu-satunya Bu ya. Dan saya pada waktu juga nangis sedih. Kenapa kok ibunda itu kok gak ikut saya gitu. Ikutnya ke kakak yang lain ibu yang bukan anak kandungnya sendiri gitu. Saya bikin nangis sedih sekali. Makanya saya sendiri kalau waktu ya, kalau ingat jadi anu. Ya, baik. Enggak tahan ya. Kemudian setelah itu ternyata kakak saya itu rupanya kurang sayang atau kurang menerima dengan adanya ibu saya yang anggun sakit di sana. Barangkali ini perlu dijelaskan juga. Setelahnya saya itu terakhir barangkali itu saya kesana Bu ya, dan saya tiap hari, enggak pagi sorenya, enggak sore malamnya, enggak malam siangnya, saya kesana terus, saya tengok, karena ibu saya satu-satunya. Setelahnya itu satu malam, dan malam itu adalah malam sangat saya sedihkan. Ibu saya itu ditaruh di pinggir bak Bu ya. Di pinggir bak mandi, subhanallah. Di kampung kolam ya. Itu yang saya sampai kata. Saya waktu itu nangis. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, salah apa ibu saya? Mohon ya Allah ampuni dosa-dosa ibu saya. Dan mohon hatinya dirompa, disadarkan, mohon ikut saya. Dan alhamdulillah cerita saya didengar Allah. Kemudian besoknya ibu saya itu ikut saya pula. Dan sangat senang sekali saya itu. akhirnya. Halo Pak. Akhirnya ibu saya itu kemudian berkata bahwa saya tuh di sana katanya di sentak tongor aja, ngerti Bu Yaya? Artinya sentak tongor ya Bu Yaya? Apa itu? Apa itu apa cara? Artinya dimaki-maki aja katanya begitu. Ya, iya iya baik baik. Jadi katanya kalau nanti rumah itu dijual, barangkali kamu nggak betah di sana. Kalau dijual, maka kakak kamu dikasih 15 juta, katanya begitu. Nah, sekarang Bu ya, yang saya bingungkan. Iya Pak. Tapi saya jelaskan, yang saya jelaskan ini apa yang saya mau laksanakan ini setelahnya sekarang orang tua sudah meninggal, ya. Kemudian rumah itu sudah saya jual. Apakah wasiat orang tua saya itu apakah dibagi waris dengan secara wajar Bu ya? Saya bingung Bu ya, mohon penjelasan. Baik. Itu pertanyaannya ya Pak ya. Baik. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada hamba Allah yang ada di Cirebon tadi dengan penjelasannya. Dan bagaimana itu Bu ya untuk wasiat yang tadi berkaitan dengan ibu yang meninggalkan harta ya di masa-masa sakitnya dan sampai meninggalnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi pertanyaannya adalah sebetulnya kita harus bicara tentang waris. Hati-hati dengan peninggalan orang tua itu banyak menjadikan permusuhan di dalam keluarga. Sehingga peninggalan orang tua itu bukan berkah tapi justru menjadikan anak-anak masuk neraka. Mutus tali persaudaraan, rebutan 1 juta, 2 juta. Jadi yang urusan rebutan waris itu tidak hanya terjadi kepada orang kaya, melarat pun bisa. Bukan saja orang bodoh, anaknya kiai pun bisa rebutan toko, kantin, dan santri. Ini adalah problem. Nah, ada pun yang ditanyakan oleh saudara. Yang penting jaga hati, jangan sampai memutus tali persaudaraan. Saudara Anda tadi adalah saudara Anda seayah. Kalau Anda memutus tali persaudaraan, dosa gede dan menjadikan Anda tidak bisa masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Memang seayah, ibunya beda. Tapi dalam urusan pembagian waris harus jelas. Ketahuilah, Anda tidak mendapatkan bagian waris dari ibu tiri Anda. Anda harus paham. Abang Anda, kakak perempuan Anda mempunyai seorang ibu. Ibunya meninggal dunia, maka Anda tidak mendapatkan warisan dari ibu tersebut. Dan benar jika seandainya dia memberikan kepada anaknya, anaknya sendiri, karena Anda bukan anaknya ibu tersebut. Anda anaknya bapak Anda, ya. Jadi kalau ibu tersebut meninggal, Anda tidak mendapatkan warisan. Akan tetapi, ibu tadi bukan sistem waris, akan tetapi mau hibahkan kepada anaknya. Itu anak-anaknya, haknya dia. Anda tidak perlu mengiri dan sebagainya. Dan mengiri pun tidak diperkenankan, dosa hukumnya, jelek. Anda berhak mewarisi dari ayah Anda 1:2 dengan kakak Anda perempuan, kakak perempuan Anda. Anda dapat 2 bagian, kakak Anda adik, kakak Anda dapat 1 bagian. Jika dari bapak Anda, Anda mendapatkan waris. Ataupun dari ibu tiri Anda atau istri bapak Anda yang pertama itu, Anda tidak mendapatkan waris karena Anda bukan apa-apa. Ya kan? Yang mewarisi adalah anaknya. Kemudian ibu Anda meninggal, kakak Anda juga tidak mendapatkan waris karena kakak Anda bukanlah anak dari ibu Anda, orang lain. Kakak Anda adalah bukan anaknya ibu Anda. Ibu Anda dengan kakak Anda adalah orang lain, ya, tiri. Baik. Dalam hal semacam ini, maka tidak saling mewarisi. Maka akan tapi jika ibu Anda berwasiat, tadi alhamdulillah ibu Anda tinggal di rumah kakak Anda. Ini harus cermati. Bahwasanya seorang ibu tidak harus tinggal bersama anaknya. Itu yang harus Anda pahami. Dan di saat seorang ibu tidak tinggal dengan anak, bukan berarti seorang itu, ibu itu benci kepada anak. Sebab kadang ada seorang ibu begitu sayangnya sama anak, takut ngerepotin anaknya. Iya. Anda harus khusnudzon. Kemudian di saat ibu Anda diperlakukan tidak baik oleh kakak Anda, Anda tidak usah mendendam karena hitungannya sudah ada dengan Allah. Anda tetap harus menjadi seorang yang santun baik, kakak Anda. Yang Anda punya hak untuk nyambung silaturahmi. Anda datang cium tangannya dia, Anda hormati dia. Ada pun urusan ibu Anda, jangan menjadikan dendam Anda. Dan belum tentu, mungkin kakak Anda lemah, tidak mampu melaksanakan tugas sehingga sampai ibu Anda taruh di kamar mandi. Bukan karena ingin merendahkan dan ingin menyiksa, bukan. Jadi jagalah hati, jangan sampai Anda bermusuhan dengan saudara Anda. Itu artinya memutus tali persaudaraan, artinya Anda daftar ke neraka juga. Tetap Anda santun baik kepada saudari Anda. Kemudian setelah itu ibu Anda sebelum meninggal berwasiat. Nah, karena kakak Anda itu orang lain daripada ibu Anda, maka wasiat itu boleh dilaksanakan. Wasiat itu jika wasiat itu dari harga penjualan, misalnya tadi tidak disebutkan berapa sih penjualan rumah itu. Jika rumah itu dijual harganya itu 100 juta, kok wasiatnya 15 juta, wajib langsung diberikan 15 juta. Asalkan wasiatnya tidak melebihi dari sepertiga dari yang diwasiatkan, dari hartanya, maka saat itu harus langsung diberikan. Akan tapi, jika lebih, maka itu harus mendapatkan izin dari Anda. Jika melebihi daripada sepertiga yang diwasiatkan untuk kakak tiri Anda, bukan kakak tiri Anda, kakak seayah Anda, maka ketahuilah Anda wajib langsung memberikannya. Jika lebih dari sepertiga, Anda harus mengizinkannya. Tapi jika wasiat ini kepada orang yang mendapatkan waris ini sepertiga saja harus dapat izin. Sebab wasiat ahli warisin, kalau ahli waris itu tidak mendapatkan, tidak bisa diwasiati, kecuali sepertiga sudah mendapatkan izin dari ahli warisnya. Justru kalau orang lain seperti kakak Anda dengan ibu Anda, malah langsung harus diberikan. Dan tidak harus dengan waris, karena apa? Kakak Anda tidak berhak mendapatkan waris dari ibu Anda. Ini saja. Adapun masalah detailnya bisa ketemu karena ini media terbatas waktunya. Hati-hati, intinya urusan waris, alangkah banyaknya orang berantem ribut gara-gara urusan waris, memutus tali persaudaraan, masuk neraka gara-gara ini semua, dan jangan sampai Anda semacam itu. Adapun perlakuan kakak Anda kepada ibu Anda, itu ada hitungannya di hadapan Allah. Jangan menjadikan Anda benci, mendendam, lalu Anda memusuhi kakak Anda. Artinya Anda juga ikut-ikut masuk neraka nanti. Jazakumullah khair kasih Bu ya penjelasannya, dan mudah-mudahan manfaat dan berkah bagi sahabat semua atas segala pertanyaan yang sudah dijawab baik via line telepon ataupun SMS-nya. Dan mohon maaf ini untuk sahabat semua, baik yang ingin bertanya di line telepon ataupun SMS, kita sampai di penghujung acara karena waktu sudah menunjukkan pukul 7. Jadi kita langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya untuk memberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa. Mangga Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma ya Allah, mudahkanlah kami untuk memahami syariat kasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami keinsyafan untuk menjalankan syariat kasihmu Nabi Muhammad. Fahamkan dan dekatkan kami kepada sunnah kasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari bid'ah ya Allah. Luruskan ya Allah. Luruskan ya Allah niat kami ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dalam rumah tangga kami. Anak-anak kami, istri-istri kami, keluarga kami, suami-suami kami, saudara-saudara kami, jauhkan kami dari pertikaian, perkelahian, permusuhan. Baik di dalam rumah tangga kami, di masyarakat kami, Allah. Ya Allah, sungguh kami rindu keindahan dan kemuliaan. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Yang menghantarkan kepada keriduan kepada-Mu. Menghadirkan keriduan-Mu, ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada semua yang mengikuti acara ini segala kebaikan. Dan yang belum mengikuti, ya Allah, dimanapun berada, ya Allah, berikan kebaikan, kebaikan, kebaikan, kemudahan dalam urusan mereka. Lapangkan rezeki mereka. Jika sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan mereka dalam bayar hutang. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, kelak panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Jazakumullah khair kasir kepada guru kita tercinta dengan tadi dibacakannya doa oleh Buya Yahya di edisi kali ini. Benang Merah berakhir juga, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan bertemu kembali di program yang sama, Benang Merah, setiap Selasa pagi ya Ustaz ya. Ya, terima kasih juga kepada Ustaz Rizky Fauzi yang sudah menemani kita semuanya. Dan mohon maaf untuk sahabat semua yang belum bisa bergabung pertanyaan di line telepon ataupun belum dibacakannya pertanyaan di SMS, mohon maaf. Dan terima kasih juga kepada kru yang bertugas pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga atas perhatian dan pertanyaan yang sahabat berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Buya, baik itu jawaban ataupun penjelasan uraian-uraian yang tadi di awal, mudah-mudahan menjadi satu bekal ilmu bagi kita untuk mengamalkan segala kesunahan dan diberkahi atas apa yang telah kita dapatkan di pagi hari ini. Sahabat semua, satu informasi, di pukul 7 nanti akan ada program Radio 98,5 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati menemani aktivitas pagi hari sahabat semuanya di ajangnya Fit and Fresh. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di radioku. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kaizen mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.